sangat sulit untuk berkabar. Saya coba untuk selalu bersabar, walau hanya suara yang saya dengar. Namun itu bukan alasan, saya akan tetap bertahan untuk kau yang saya sayang. Jangan kau sedih sayang, percayalah suatu hari nanti tong bertemu, melepas semua rindu di hati. Tra usah khawatir akan jarak yang pisahkan tong dua pu cinta. Yang penting kau di situ, jaga hati sampai ke misalkan tong berdua, but itu bukanlah alasan untuk mau baku sayang, baku kabar sampai nanti saya datang. Jangan kau kalah karena rindu, meski lama saya tunggu. Ini baru seminggu, belum sewindu. Saya takkan pernah berhenti percaya, selama bintang di langit masih berjaya. Karena yang mengerti kau tu cuma saya. Saya harap kau baik-baik selalu di sana. Seluruh jiwa raga semuanya kau yang punya. Saya cinta kau melebihi sejarahnya. Jangan kau sedih sayang, percayalah suatu hari nanti tong bertemu, melepas semua rindu di hati. Tra usah khawatir jarak yang pisahkan tong dua pu cinta. Yang penting kau di situ, jaga hati sampai ketemu. Tara boleh menangis, tara boleh bersedih, tara boleh semuanya yang bikin kau sakit hati. Cukup kau pejamkan mata dan rasakan sekarang ini saya ada di samping kau. Sandar sapu pundak bila kau lelah, dan ceritakan semua kesah, kau ku keluh kesah. Meski dalam bayang tapi saya percaya, karena tiap saya sembahyang selalu saya bawa kau pun nama. Inti dari semua ini, saya hanya ingin kau tunggu saya kembali. Dan tepati semua sapu janji. Jangan kau sedih sayang,